Hingga apabila mereka datang, Dia Allah berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu? Atau apakah yang telah kamu kerjakan?"